terjadi di diri kita. Benar sekali. Yang pasti ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya juga ya. Ini mematikan gak penyakit ini menurut kamu? Enggak sih kayaknya ya. Enggak. Tapi ya, kalau dibiarkan kan bakal semua penyakit juga bakal jadi ganas. Keren sekali. Ternyata Mbak Diah ini luar biasa keren sekali. Terima kasih Mbak Diah. Nanti kawan-kawan biar lebih tahu lebih jelasnya, kita mending nanti ngobrol sama Pak Dokter langsung ya. Karena kelihatannya beliau udah senyum-senyum di luar sana. Udah standby ya. Udah standby. Tapi kita pengen keluar dulu sebentar, ya, pengen sapa. Kita kasih lagu dulu ya kawan-kawan di rumah ya. Oke, kawan-kawan 91.4 FM. Kalian jangan dipindah channelnya, radionya juga jangan dibanting di rumah ya. Hari ini ada info yang sangat menarik banget, yang penting banget kalian simak di kesempatan pagi ini. Tentunya jangan sampai dilewatkan. Dan aku pengen menyapa Pak Dokter dulu keluar ruangan. Oke, stand by terus ya, dan Fijir Rahman bakal come back here again. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my begin, even when I lose some wind, 'cause I give you my head. Ya di 91,4 radio siaran pemerintah Kabupaten Kapuas, Tingang Menteng FM. Sahabat RSPD, stay tune terus ya. Setelah ini ada TM Entertain bersama PJ Rahman. Halo, selamat pagi sahabat 91.4 FM radio siaran Pemkab Kapuas yang terpancar luas dari Jalan DI Panjaitan nomor 31B Kuala Kapuas. Nah, apa kabar kalian? Senang banget ya Fiji Rahman hari ini, pagi ini yang sangat cerah ceria sekali menemani kalian tentunya yang kayak biasanya kita main telepon, main SMS, main BBM-an dan sekarang kita pengen share informasi dan berbagi ilmu hari ini. Dan tadi Fiji Rahman sempat ngobrol sama Mbak Diah sedikit berbicara tentang masalah usus buntu. Akan tetapi di samping Fiji Rahman hari ini ada seseorang yang lebih tahu banget tentang itu, penyakit usus buntu. Nah, kalian tentunya penasaran ada siapa yang di samping Fiji Rahman hari ini. Oke, hari ini Fiji Rahman surprise kedatangan Dr. Rinto Alexander Tangkudung, wah, kelahiran tahun 1968, lahir di Bitung, dokter spesialis bedah Universitas Samratulangi Manado, dan beliau sekarang bekerja di RSUD Dr. Haji Sumarno Sostro Atmojo, Kuala Kapuas. Nah, apa kabar Bapak Rinto Alexander Tangkudung? Wah. Halo Pak. Ya, baik-baik. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah. Pak, saya panggil Bapak apa nih kira-kira? Dokter, Pak Dokter aja ya. Iya gitu. Bapak, kabarnya baik-baik ya Pak ya? Ya baik. Pak, hari ini surprise banget Fiji Rahman pribadi dan seluruh kru RSPD juga ngucapin terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu kesini ya Pak ya. Di sela-sela kesibukan padat yang sangat luar biasa banget. Nah Pak, hari ini kita ngebahas tentang masalah usus buntu. Menurut Bapak, usus buntu ini, ya kalau menurut bahasa Fiji Rahman dulu nih Pak ya, usus buntu, buntu berarti gak bisa keluar. Nah itu hubungannya dengan pencernaan kita dengan bahasa dokternya seperti apa tuh? Ya makasih ya. Iya Pak. Jadi saya yang maksud usus buntu ya, secara namanya itu ya secara umum usus buntu, jadi usus ya namanya usus buntu ya. Iya Pak, iya jadi Pak. Sejak anatomi letaknya itu di dalam tubuh kita. Usus kecil ke usus besar. Gitu ya Pak. Kalau ya. Lihat kalau secara anatomi kan kalau saluran makanan itu kan mulai dari ya esofagus ya, kerongkongan, lambung, kemudian usus kecil, kemudian usus besar. Nah, usus di antara besar. Usus kecil dan usus besar itu peralihannya ada namanya usus buntu, letaknya itu. Jadi bentuknya kayak tabung sih. Kayak tabung ya, Pak ya? Normalnya sekitar 8 sampai 10 cm ya. Panjangnya dari 1,5 cm ya. Fungsinya sebenarnya sebagai alat pertahanan tubuh terhadap infeksi ya. Alat pertahanan tubuh terhadap infeksi. Pertahanan tubuh ya, Pak. Jadi pada beberapa keadaan ternyata bisa menimbulkan infeksi juga, penyakit infeksi, peradangan dan infeksi pada usus buntunya itu. Ya, itu yang namanya apendisitis akut ya. Akut ya, Pak ya. Akut kalau dia jadi kurang dari 2 minggu. Ya, jadi penyakit usus buntu ini kenapa bisa terjadi, Pak, pada diri kita? Itu apa yang menyebabkan? Ya kalau penyebabnya ya menurut ya pustakanya ada paling banyak ya karena sumbatan. Jadi itu kan bentuknya seperti tabung tuh. Iya, Pak. Tabung buntu di ujungnya. Kadang-kadang tersumbat. Bisa karena ya paling sering karena kotoran yang mengeras. Itu kan ya, diususkan ada kotoran-kotoran. Iya. Itu sumbat situ. Ya. Bisa juga pada penyebab lain ya, ada makanan. Ada ya, makanan ya, yang mengeras, biji-bijian atau apa namanya. Ya. Berarti kalau pada orang cacing dia tersumbat juga karena cacing. Oh, karena cacing. Sehingga aliran darah ke ujungnya terhambat. Itu mudah akan terjadi infeksi. Itu sakit nggak, Pak, kalau kita yang ya, sakit? Sakitnya seperti sakitnya? Sakitnya ya sesuai dengan lokasinya. Itu di perut kanan bagian bawah. Perut kanan bagian bawah. Sakit di situ. Tapi karena dia satu persarafan dengan lambung. Kalau orang merasa mual, gejala awalnya rasa seperti sakit mah itu. Mual ya, Pak ya. Sakit di ulu hati. Sesudah itu berwasat kemudian baru dia berpindah dan menetap di perut kanan bagian bawah. Gejala lain juga ada mual, muntah, demam tapi tidak terlalu tinggi ya. Tapi yang utama itu sakit. Ini tergolong penyakit yang berbahaya mematikan nggak, Pak? Iya, ini kalau kejadiannya akut ya baru terjadi, termasuk keadaan darurat kalau di bagian bedah. Keadaan darurat, ya. Jadi kalau sudah didiagnosa, sebaiknya dioperasi. Karena akibatnya ya bisa membahayakan. Bisa setelah dia ini meradang ya, infeksi bisa jadi bocor. Bocor jadi nanas itu dia infeksi seluruh perut. Itu akibatnya ya. Nah tadinya mungkin cuma operasi angkat dan kemudiannya bisa operasi untuk membedah seluruh perut ini. Itu bahayanya. Di samping itu kalau kita biarkan bisa juga kumannya masuk ke pembuluh darah, infeksi seluruh tubuh, itu yang lebih berbahaya lagi. Oke, kawan-kawan, 91.4 FM Radio Siaran Pemkab Kapuas. Menarik banget ya hari ini, pagi yang cerah ceria ini, Fiji Rahman, dapat ilmu kita semuanya dari Pak Dokter. Nah, hari ini juga kita bakal buka ajang interaktif buat kalian yang pengen nongol ya di 0513-24600. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan kalian, boleh langsung bertanya sama Pak Dokter mumpung beliau lagi standby di studio kita. Pak Dokter. Nah, tadi ini termasuk salah satu jenis penyakit yang boleh dibilang berbahaya banget juga ya, Pak ya. Nah, terus cara pencegahannya ini seperti apa, Pak, kira-kira? Pencegahannya Memang ada beberapa literatur ya, perpustakaan bilang penyebabnya ya, salah satu karena kurangnya. Ini kejadiannya kok paling sering katanya ya, menurut buku ya, literatur paling banyak pada orang yang kulit putih sebenarnya. Orang yang kulit putih, kulit putih, wah berarti kita-kita ya, nih. Ini paling banyak, tapi paling bukan banyak ya Pak ya. Iya. Bisa kena juga, karena pola makanan juga. Pola makanan yang banyak apa ya, daging, kurang makanan berserat. Nah, ya, sering. Jadi ya salah satu pencegahan ya, ya sudah kita perbanyak makanan berserat ya, itu kurangi makanan daging-daging ya, tapi bukan berarti makan daging kurangi ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya ada keluhan, sebaiknya langsung berobat ke dokter, sebaiknya ke rumah sakit. Kalau keluhan seperti perut kanan bawah, ya sebaiknya. Oke, kawan-kawan, 91.4 FM. Nah, nanti Pak, misalkan kita-kita nih ada sudah merasa ada gejala usus buntu. Nah, selain Bapak, selain di rumah sakit, biasanya kita mau cari Bapak kemana nih kira-kira? Ada tempat prakteknya di alamat di mana gitu? Biar nanti kita bisa datangin gitu ya Pak ya? Berkonsultasi atau bertanya-tanya. Ya, di samping di rumah sakit saya praktek di apotek murah di Jalan Tambun. Oh, di apotek murah ya Pak ya. Oke, hari ini pagi ini PJ Rahman selain sama Bapak juga di belakang ada Mbak Diah. Mungkin Mbak Diah bisa bertanya, ada pertanyaan sama Pak Dokter langsung. Oke, selamat pagi Pak Dokter. Tadi ya, kan sudah pagi. Dijelaskan apa sih penyakit usus buntu, kenapa bisa terjadi, dan apa faktor serta bagaimana cara pencegahannya. Nah, saya juga mau bertanya nih, si kira-kira siapa aja sih yang berpotensi terkena penyakit usus buntu, gitu Pak Dokter? Iya berkulit putih, kan berkulit putih salah satunya. Faktor yang lain-lain juga kan banyak nih, biar kita pada tahu gitu. Iya itu kan faktor ras, kulit putih. Tapi kalau dilihat dari umur, ya yang berpotensi terkena penyakit ini, ya paling banyak antara umur 20 sampai 30-an, kisaran umur 20, ya dekade 20 sampai 30, ya. Tapi bukan berarti anak-anak nggak bisa terkena, ya bisa dokter terkena ya juga. Juga kalau anak-anak malah kalau kena atau orang tua, orang yang lebih tua gitu, malah dia gejalanya lebih berat walaupun jarang terjadi. Tapi ya kalau dokter ya biasanya komplikasinya lebih berat ya dokter ya, atau orang tua ya, karena ya itu faktor usia mungkin ya. Kalau orang tua faktor usia ya, karena daya tahan sudah menurun. Terus kalau anak-anak itu karena mekanisme itunya, apa namanya, pertahanannya. Jadi kalau dia kena, biasanya kok ada, kalau dia kena usus buntu, sebenarnya tubuh ada mekanisme pertahanan juga. Semacam imun ya dokter ya? Ada organ di dalam. Organ perut namanya omentum ya. Omentum. Atau pembungku penggantung usus. Dia langsung menempel situ untuk melokalisir infeksi. Kalau pada orang dewasa. Nah, kalau anak-anak dia pendek, dia enggak mencapai tempat itu, sehingga kalau dia bocor ya, dia tidak terlokalisir, dia langsung menyebar ke seluruh perut. Nah, orang kan biasanya tuh banyak salah paham ya dok ya, karena kan nyeri di bagian perut ya. Kalau khususnya pada wanita nih dok, biasanya tuh pernah ada yang mengalami teman saya, biasanya kan nyeri pada usus buntu di bagian perut sebelah kanan ya dok ya, di bawah ya. Dipikir itu adalah nyeri haid gitu loh dok. Nah, berarti harus segera diperiksakan juga ya. Belum tentu itu nyeri haid ya dok ya. Ternyata bisa juga usus buntu ya dok ya. Dan apakah berbahaya ya? Jelas berbahaya ya dokter ya, kalau dibiarkan terlalu lama. Penyakit usus buntu itu diagnosisnya seperti apa sih dok? untuk mendiagnosa saya. Ya, untuk mendiagnosa saya ya biasa seperti ya. Seperti sama seperti penyakit lain ya. Apa namanya? Biasa kita anamnesa, tanya ya. Tanya tentu lebih menjurus ke gejalanya. Gejalanya. Kan? Kemudian lakukan pemeriksaan fisik. Fisik mulai dari inspeksi ya. Inspeksi apa biasa tapi lebih banyak kalau di ini kita lebih penting itu meraba. Meraba. Kalau dia sebuntu kita raba di bagian perut dan bawah itu ya ada nyeri tekan ya. Ada juga kemudian dilepas juga nyeri ya. Nyeri dan teraba seperti ada tahanan. Pas kita tekan sedikit di tempat tersebut seperti ada tahanan begitu. Seperti, langsung nyeri, nyeri ya, ya dokter ya. Kemudian dan, ya di samping itu pemeriksaan lain untuk lebih menegakkan laboratorium dan kalau memang masih ragu-ragu USG. USG ya dokter ya. Penyakit usus buntu ini seperti yang dokter jelaskan tadi di awal bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit lain ya dokter ya. Seperti penyakit apa aja nih dok? Ya, kalau usus buntunya sendiri memang komplikasinya pertama yaitu bisa perforasi atau bocor istilahnya, bocor ususnya, usus buntunya bocor sehingga menyebar ke ini ke seluruh perut itu namanya peritonitis. Peritonitis tadi seperti itu. Kalau infeksi seluruh perut itu namanya peritonitis. Dan akibat lebih berat lagi dia masuk ke pembuluh darah itu infeksi seluruh tersebar melalui pembuluh darah ke organ-organ lain itu namanya sepsis ya dokternya. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau bertanya-tanya gabung di 91,4 FM bisa telepon ke 0513-24600. Silakan bertanya-tanya apa nih yang mau ditanyakan pada dokter mumpung dokternya ada di sini. Karena enggak banyak kesempatan kita bisa bertemu dokter di sini ya, bisa bertanya-tanya apa sih keluhan-keluhan, mungkin ada yang pernah mengalami usus buntu, bagaimana cara pencegahannya supaya tidak terkena kembali ya dokter ya. Oke, Mbak Dia, tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Dokter ya, rasanya cukup udah sedikit mengenal tentang usus buntu. Yang tadinya kita belum terlalu tahu tentang usus buntu, sekarang kita lebih banyak tahu. Nah, tadi sudah banyak sekali dijelaskan Pak Dokter tentang gejalanya, terus apa aja ya. Nah, Pak Dokter, selain kita operasi, nah ada nggak cara lain untuk mengobatinya? Misalkan ada jamu atau obat-obat yang lain atau tradisional atau kayak gimana tuh? Jadi gini, memang yang utama operasi. Kalau yang gejalanya akut ya. Kalau ini cerita akut. Kalau kejadiannya ya seperti tadi bilang ya. Baru beberapa hari ya. Itu memang sebaiknya operasi. Sebaiknya operasi. Karena kemungkinan menurut angka kejadian, kemungkinan kalau tidak operasi komplikasinya lebih besar. Tapi bukan berarti ada juga yang ini yang tidak harus dioperasi. Ada juga bisa perkembangannya, tapi ini sebagian kecil aja. Dia akan seperti saya bilang tadi, karena mekanisme pertahanan tubuh, dia akan melokalisir itu. Pembungkus penggantung usus itu melokalisir usus buntu supaya tidak infeksinya tidak menyebar. Kalau sudah itu biasanya kita obati dulu, nggak langsung operasi. Langsung operasi. Biasanya tandanya kalau teraba seperti ada benjolan di. Seperti ada benjolan bawah, ya. Coba itu, aku raba perut aku ada nggak? Di sebelah kanan ya Pak ya. Tapi ada gejala-gejala usus buntu sebelumnya. Nah itu biasanya diobati dulu. Karena kalau dioperasi akibatnya lebih ya. Komplikasi operasinya lebih besar kalau dioperasi. Jadi kita obati dulu. Obati dulu ya Pak ya. Kalau infeksi sudah mereda baru dioperasi. Tapi memang kalau dia masih datang pada stadium yang tadi belum belum terlalu parah. Melokalisir usus buntunya itu sebaiknya operasi. Karena sebaiknya komplikasinya operasi lebih besar dibandingkan itu tadi. Kalau penyakitnya udah besar terus kita operasi biayanya juga besar ya, Pak. Iya, iya. Karena jadi, tadi kan kalau masih operasi, kalau cuma usus buntu aja belum bocor ya. Ya, belum terlalu itu perut. Operasinya appendektomi namanya. Jadi cuma bikin irisan kecil di kunan bawah itu tuh. Operasi kecil lah itu maksudnya. Tapi kalau sudah infeksi perut itu operasi besar, kita harus berapa? Dibelah perut. Ya, dari bagian dada ya, Pak ya. Bisanya lebih besar juga. Waduh. Ya. Ngeri sekali. Lebih. Saya membayangkannya aja ngeri banget. Iya. Bagian dari sini ya Pak, dibelah ya? Bagian perut ya. Dari bagian perut ya? Ke? Waduh, luar biasa. Jadi masyarakat Kapuas, kawan-kawan 91.4 FM radio yang hari ini stay tune mendengarkan talk show pembicaraan kita. Mungkin kita bisa membayangkan ya bagaimana ngerinya penyakit ini kalau sudah menyerang tubuh kita. Nah, dan juga bukan tubuh kita, tapi biayanya juga sangat mahal sekali. Nah, untuk di Rumah Sakit Kapuas bisa nggak Pak? Sudah bisa melakukan operasi pembedahan ini? Iya. Sudah bisa ya Pak bisa, ya? Berarti kita nggak? Tapi ini kalau teknik operasinya memang ada untuk operasi usus buntunya ya. Iya. Khusus usus buntu bukan yang peritonitis. Itu ada dua sih. Tapi kalau kita sini laksanakan yang pertama itu operasi terbuka istilah kita, usus buntu terbuka, ada juga pakai alat namanya laparoskopi. Alat yang namanya laparoskopi. Kalau kita di sini karena alat laparoskopinya memang belum ada juga. Jadi operasi terbuka biasa ya, itu. Iya. Oke, jadi kawan-kawan 91.4 FM radio siaran PMK Kapuas, kita menyadari ya sehat itu poin yang sangat penting banget dalam kehidupan kita. Karena kalau kita sehat, kita bisa mencari uang. Kalau banyak uang tapi badannya sakit, wah nanti uangnya habis, bakal berobat. Nah, oke, Mbak Diah, mungkin ada kamu pertanyaan lagi sama Pak Dokter? Iya. Kembali kita ingatkan bagi siapa saja yang mau bertanya bisa langsung telepon kita di 0513 24 6000. Segera ya, karena Pak Dokter pun tidak bisa berlama-lama menunggu kalian untuk bertanya ya. Karena waktu Pak Dokter terbatas cuma 1 jam kita talk show-nya. Oke, penyakit usus buntu ya Dok. Penyakit usus buntu itu banyak radang, dianggap remeh ya. Radang usus buntu. Radang usus buntu ya. Radang usus buntu itu banyak dianggap remeh oleh masyarakat ya. Pasti saya sering mendengar penyakit usus buntu enggak apa-apa, penyakit yang ringan aja. Tapi kan seperti yang dokter jelaskan tadi membawa dampak yang sangat cukup besar ya, dokter ya. Bagaimana sih kita memberikan semacam pencerahan gitu untuk masyarakat Kabupaten Kapuas agar tidak menganggap remeh penyakit usus buntu ini gitu loh Dok. Iya, yang pertama yang tadi ya, pencegahan itu ya. Sebaiknya makanan yang apa? Kalau penyakit ini ya, yang tinggi serat ya. Okay. Ya. Kemudian yang kalau ada gejala awal ya, tidak nyeri perut. Nyeri perut ya. Ya, segera di ini, berobat aja. Berobat, ya, berarti memang semuanya di perut, bukan semuanya. Bukan, harus. Juga penyakit lain ya. Seperti apalagi tadi bilang perempuan. Perempuan ya, ada berhubungan dengan organ-organ. Organ-organ, reproduksi, ya benar. Biasanya kalau perempuan kita konsulkan juga ke dokter kandungan. Kalau memang gak ada, apa memang ada, apa kena juga karena kelainan di organ kandungan. Iya. Tapi ya seperti itu. Kalau ada gejala awal ya, nyeri perut, apalagi disertai muntah, mual, panas, ya sebaiknya berobat ya. Pola hidup sehat nih Dok. Pola hidup sehat tuh penting ya Dok ya. Apa bisa juga pola hidup yang tidak sehat menyebabkan penyakit usus buntu gitu? Atau makanan apa aja sih yang berpotensi menyebabkan usus buntu gitu loh Dok? Ya itu tadi kalau menurut yang saya baca ya itu makanan yang rendah serat ya dok ya. Rendah serat ya, banyak daging ya. Daging juga ya dok ya, berbahaya. Iya, pola makan kebarat-baratan lah. Pola makan kebarat-baratan ya. Benar-benar. Iya, lebih berpotensi menyebabkan timbulnya penyakit ini ya. Iya. Oke, bagi yang mau bertanya bisa juga langsung nih hubungin kita cus di 0513 24600. Karena Pak Dokter nih gak bisa lama-lama di sini. Ayo, bagi siapa aja yang mau bertanya, mungkin ada keluhan atau sakit di bagian perut, bisa nih bertanya kepada dokter. Karena dokter nih spesialis penyakit dalam ya dok. Spesialis bedah ya dok ya, maaf dok. Spesialis bedah ya, mungkin selain usus buntu juga bisa ya dok ya. Bisa. Bisa. Tapi yang utama usus buntu ya dok ya lo ya. Yeah. Benar. Penyakit usus buntu ini sangat mengerikan juga ya dokter ya. Saya pikir tuh usus buntu tuh enggak apa-apa, sekali operasi tinggal langsung bisa sembuh gitu. Ternyata bisa berulang nggak ini dok, penyakit usus buntu dok? Nah itu saya bilang, ada yang tadi seperti apa namanya, jadi tadi kan ada yang bisa memang tubuh pertahan, punya mekanisme pertahanan dia membungkus itunya, usus buntunya supaya terinfeksi. Kita kan dikasih obat. Nah kadang-kadang, tapi kita anjurkan biasanya 1 bulan kemudian, ya paling lama 2 bulan, sebaiknya dioperasi nah, ya dokter. Kadang-kadang pasien kan tidak kontrol, tidak datang. Dan bisa juga kalau dia tidak kontrol, dia datang belum operasi, bisa berulang lagi. Balik lagi. Kadang kan masyarakat-masyarakat yang masih belum mengenal dunia medis itu kan lebih memilih berobat secara tradisional ya, ya jamu-jamuan itulah. Tapi enggak tahu gitu apa jamu-jamuannya itu, apa kandungannya atau segala macam. Yang jelas dengar itu bisa ngobatin penyakit usus buntu, nah langsung dikonsumsi itu juga bakal bisa berbahaya mungkin ya dok ya. Jadi kalau misalkan ada keluhan nyeri perut atau apa, segera aja langsung mungkin hubungin rumah sakit terdekat ya dokter ya. Atau pusat pelayanan kesehatan terdekat. Ya, Pijar Rahman mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, Mbak Diah, terima kasih. Oke, Pak, tadi kita sudah ngobrol banyak ya tentang penyakit usus buntu ini. Dan kalau udah terkena penyakit yang satu ini, terus kita berobat, operasi. Nah, yang saya tanyakan, setelah kita dioperasi, apa aja yang penanganan khususnya yang bakal kita lakukan lagi gitu ya? Seperti apa? Biar nggak balik lagi nih penyakitnya, Pak. Ini misalkan kita sudah operasi nih, sudah operasi, terus apa aja yang kita lakukan dan apa namanya, makanan-makanan apa aja yang boleh kita konsumsi atau ya semacam penanganannya seperti apa gitu Pak. Gak ribet juga nanyanya nih. Ya kalau sudah dioperasi kan berarti usus buntunya sudah tidak ada, sudah diangkat. Jadi kemungkinan terserang gak mungkin lagi. Gak mungkin balik lagi ya Pak ya? Jadi untuk makanan ya supaya tidak, enggak mungkin, nah ini lagi mungkin enggak, ya seperti tadi kan sudah tidak mungkin lagi menderita usus buntu. Tidak mungkin jadi balik lagi ya Pak ya? Mungkin berhubungan dengan penyakit lain mungkin yang kita mulai. Kalau untuk berhubungan dengan usus buntu enggak lagi. Berarti usus buntu ini tidak mem-PHP ya. Kalau secara umum kan, maksudnya yang seperti makanan berserat itu, tinggi serat kan, bukan cuma usus buntu juga, pencegahannya untuk penyakit lain juga. Seperti kalau di bidang saya, bidang bedah ya, itu misalnya penting untuk mencegah penyakit, apa namanya, hemoroid. Misalnya hemoroid atau ambeien. Oh ambeien, Pak ya. Atau bisa juga untuk pencegahan penyakit tumor ya. Tumor usus. Tumor. Sangat berbahaya banget juga Pak ya. Ganas misalnya, kanker usus besar itu biasanya angka kejadiannya juga tinggi pada orang yang kurang makanan besar. Ini menurut penelitian, bukan saya yang bilang. Jadi makanan berserat ini sangat penting banget ya buat itu Pak. Penting kalau sayur, jenis-jenis buah-buahan, tapi bukan berarti yang lain juga enggak. Sayur-sayuran, buah-buahan ya Pak ya. Lebih diperbanyak lagi. Oh, oh. sangat penting. Jadi Mbak Dia, meskipun ya kita udah operasi, kita udah yakin nih udah gak ada lagi usus buntu, terus kita tetap gak menjaga pola hidup sehat, kita itu berpotensi kemungkinan besar penyakit yang lain lagi ya Pak ya? Yang lain ya. Jadi intinya... Tidak berhubungan dengan usus buntu, penyakit lain juga. Penyakit kan, lain. Jadi intinya sehat itu penting banget. Nah, oke, Mbak Dia ada? Oke, kawan-kawan, mungkin Radio 91.4 FM, kalian yang ada di rumah, masyarakat Kapuas, ini adalah momen saat yang penting banget ya buat kita. Nanti kalau kita ngedatengin dokternya ke tempat beliau kan nggak mungkin semudah ini kita bertanya-tanya ya. Ini momen banget. Jadi buat kalian boleh telepon di 0513-24600 yang biasanya telepon-telepon ke sini. Ayo dong, kita bertanya-tanya ke sini sama Pak Dokter tentang kesehatan kita ya. Jadi mungkin Mbak Dia, kawan-kawan yang ada di rumah nih sebenarnya mereka mendengarkan kita berbicara. Tapi mungkin mereka lagi segan nih. Nah, makanya yang biasanya nelpon ke sini, aku pengen kita coba angkat loh deh ya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pijar Rahman yang Genteng. Iya, dari siapa nih Pak nih? Dari Raja Rimba. Raja Rimba. Raja Rimba masih berada di Rimba ya? Iya masih. Gimana, sehat aja kan di hutan Rimbanya? Sehat selalu gue. Jauh dari usus buntu ya? Aku pernah mengalami itu. Pernah? Iya. Gimana ceritanya tuh? Sedikit aja ceritanya. Sedikit ya? Ini sebelum saya ini sama Pak Dokter. Nah, disapa dulu dong Pak Dokter kita dong. Iya. Halo, selamat pagi Pak Dokter. Ya, selamat pagi Pak. Iya, Bang Raja Rimba, boleh langsung bertanya sama Pak Dokter kita nih. Ya, aku menceritakan sedikit tentang usus buntu. Kronologi tentang kejadian sama aku dulu. Oh iya, silakan sedikit. 2006 lalu kan tuh gejala-gejala usus buntu itu memang ada sebenarnya penyiraman ya. Itu aku sih asalnya nggak tahu juga sebenarnya. Jadi kita kejalannya itu pada mah gitu ya, karena makan tidak beraturan gitu, penyiraman. Jadi 2006 itu ya aku berobat itu kepada rumah sakit biasa aja gitu, penyiraman. Kalau dibilang itu sama mantri gitu ya. Terus kejalannya belum tahu dia itu usus buntu, itu kan yang aku alami gitu. Oh, dokternya maksudnya belum tahu? Ya, maksudnya kepada mantri gitu. Oh, mantri ya, bukan dokter ya, spesialis ya. Jadi satu tahun kemudian kena lagi ke sakit perut gitu ya. Jadi selama 3 tahun berturut-turut itu penjaraman ya. Aku tuh kena itu ya, sakit perut terus gitu. Jadi berobat kepada mantri aja gitu ya. Jadi setelah 1 tahun kemudian, jadi 4 tahun maksudnya itu ya. Kayaknya sakit perut itu sangat meradang sekali. Apa yang dibilang Pak Dokter itu sangat-sangat benar sekali ya, Mama. Sakit banget ya Bang ya. Sakit banget itu. Jadi ya setelah seperti itu yang ku alami ya, ya kebetulan aku di keposin juga di operasinya. Sebenarnya sekarang balik lagi gak sakitnya? Setelah di operasi itu 2009 operasi ya. 2009 operasi? Iya, 2009 itu. Itu kan berarti penjaraman. Setelah usus buntu itu di, kan dipotong ya seperti bilang Pak Dokter tadi ya. Dipotong ya Pak ya? Iya, dibuang, diangkat. Oh, diangkat ya. Itu usus buntu gak ada lagi itu. Gak ada lagi, jadi sekarang udah sehat ya si Raja Rimba ya? Ya sehat. Wah, bisa menjaga hutan rimba Kalimantan Tengah dong. Jadi penjaraman ya, aku berterima kasih juga sih sama dokter ya pada pagi hari ini ya. Memberikan apa namanya penjaraman tentang kesehatan masalah. Benar itu, sekali. Ya. Jadi, aku mau tanya aja nih satu sama Pak Dokter ya. Halo? Iya. Aku mau bertanya sama satu aja sama Pak Dokter gitu. Iya, iya. Gini Pak Dokter, kan saya kan operasi ya. Jadi kalau ibaratkan kata orang itu perut sudah diservis gitu, penjaraman. Iya, iya. Iya, jadi kan tidak mulus yang waktu kita lahir sebelum operasi kan mulusnya perut kita ya. Iya. Jadi aku mau tanya sama Pak Dokter ya, apakah setelah mengalami operasi yang 14 jahitan ini Pak Dokter ya, apakah ada tantangan-tantangan atau suatu kita melakukan pekerjaan itu pekerjaan apa yang yang tidak bisa kita lakukan gitu? Karena kan operasi ini kan perut sudah apa kata orang itu penjarapannya sudah dirobek ya gitu ya, masa asarnya gitu ya, tidak saya asli saya bisa lahir itu ya. Oke, Bang Raja Rimba, terima kasih ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Jadi itu aja sih, pikir-pikiran pantangan apa aja dan pantangan apa aja, hal-hal apa aja yang tidak bisa kita lakukan, misalnya pekerjaan berat apa, misalnya seperti itu ya. Oke, okay, terima kasih. Supaya tidak mengganggu perut kita gitu penjaraman. Oke, okay, terima kasih Bang Raja Rimba ya. Penjaraman ya. Tetap buat sehat selalu ya. Terima kasih aja gitu. Oke, okay, sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat kita masyarakat Kapuas, si Raja Rimba. Katanya pernah operasi juga dulu, operasi, Pak. Ya. Pada tahun 2000 berapa tadi ya? 2009 ya. 2009. Nah, tadi dia bertanya katanya setelah operasi perut kita kan bahasa kasarnya itu dirobek ya, Pak ya. Ibarat motor itu udah turun mesin. Nah, jadi katanya tadi kerjaan apa aja yang bisa dilakukan? Katanya nggak bisa kerja berat lagi. Enggak, kerjanya seperti biasa aja. Seperti biasa karena aja, kan sudah di, kalau lihat sih sudah lama, kecuali baru dioperasi kan. Operasi beberapa hari memang enggak langsung beraktivitas kan, harus istirahat dulu ya selama beberapa minggu. Tapi kalau sudah bertahun-tahun begini, itu kan sudah, itu kan operasi, luka operasi kan sudah jahit, sudah gitu, sembuh banget ya Pak ya. Jadi nggak mau pengaruh ya Pak ya. Jaringan yang dibuka, operasi sudah nyambung kembali. Nggak masalah sebenarnya. Jadi pekerjaan operasi, apa aja nggak mau pengaruh ya Pak ya. Sebenarnya orangnya yang malas banget. Bisa. Oke Pak. Tadi ada, ya karena kalau untuk operasi usus buntu nggak masalah. Nggak masalah ya Pak ya. Tadi pantangan makanan kan tadi. Nggak masalah kecuali ada penyakit lain ya. Oh karena iya. Makanan sih. Bisa aja kecuali ya pola makanan ya, kita anjurkan pola makanan sehat tadi. Iya, bisa aktivitas seperti biasa, kerja seperti biasa, masalah karena sudah lama juga operasinya ini. Bang Raja Rimba mungkin sudah bisa mendengarkan ya penjelasan dari Pak Dokter hari ini. Nah Pak, hari ini Fijir Rahman ada dapat SMS nih ya Pak ya, dari salah seorang masyarakat Kapuas juga, dari 8829. Selamat pagi Fijir Rahman, Mbak Diah dan Bapak Dokter. Dari saya Hadi yang berada di Mandumai. Wah ini orang Mandumai nih Pak ya. Saya mau bertanya, katanya sebagian orang mengatakan kalau terlalu banyak mengkonsumsi mie mentah, nah ini biasanya nih cemilan kita nonton TV ya, duduk-duduk di depan rumah. Nah katanya kalau terlalu banyak mengkonsumsi mie mentah nggak direbus, katanya bisa menyebabkan usus buntu. Nah apakah ini benar Pak Dokter? Nah, atas penjelasan Bapak Dokter, saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih buat Saudara Hadi di Mandumai sana ya. Salam aja buat masyarakat Mandumai. Nah, gimana nih Pak? Mie mentah ya. Mie mentah, iya. Nih makanan favorit kita banget nih Pak, biasanya nih. Ya, saya masih belum dengar ini maksudnya. Belum dengar ya Pak ya. Tapi intinya gini, memang kalau masih ini kan kalau penyebab itu kan harus lewat penelitian ya. Penyebab dia menyebabkan penyakit ini harus penelitian, dan itu memang sepanjang saya baca ya, yang saya ketahui ya. Belum ada ya Pak ya, hasil penelitian yang menyatakan, yang terbukti secara ilmiah ya, menyatakan mie mentah itu menyebabkan usus, radang usus buntu. Belum ada ya Pak ya. Jadi benar juga, dulu Fijir Rahman waktu kecil ditakut-takuti sama orang tua, kamu jangan makan mie mentah, anak-anak gak boleh nanti kena usus buntu, padahal orang tuanya yang pengen. Kalau yang saya tahu waktu saya belum dokter waktu kecil, ini bukan mie mentah, malah makanan yang katanya makanan yang mengandung biji-bijian. Mengandung biji-bijian. Misalnya apa ya? Jambu. Jambu, ya, katanya, jambu biji. Katanya bisa kena usus buntu, tapi setelah saya cari di dokter, cari ini, di literaturnya, penelitian belum ada yang menyatakan. Belum ada ya Pak ya? Cuma memang yang ya sudah terbukti yang mengeras itu, kotoran yang mengeras dia menyumbat. Oke, ya. Pak dokter ya. Kayaknya ada yang nelpon lagi nih, kita coba angkat satu lagi ya Pak ya. Ya. Oke deh, selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Halo. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya, bersama Ibu siapa nih? Halo. Iya, selamat pagi. Iya, bersama siapa? Iya, ini namanya nih. Namanya siapa? Namanya Ibu Rizky. Oh, Ibu Rizky. Oke, kita sekarang sama Pak Dokter nih. Mungkin ada pertanyaan sama Pak Dokter hari ini, Ibu. Selamat pagi, Dok. Iya, selamat pagi. Saya mau nanya, sebenarnya gejala umum dari penyakit itu apa? Bagaimana perubahannya? Terima kasih, Dok. Bisa diulang lagi, Ibu, pertanyaannya? Bu, halo. Ibu, iya. Bisa diulang lagi Bu pertanyaannya Bu? Iya. Kurang jelas. Pertanyaannya gini, gejala umum dari penyakit. Oh, gejala umum. Gejala umum. Gejala umum. Gimana pencegahannya? Gimana pencegahannya? Oke deh. Oke. Terima kasih buat Ibu Rizky ya. Mungkin Ibu Rizky ini baru dengar radio kali ya. Kita tadi sudah sempat ngebahas ini. Mungkin boleh gak Pak dibahas sedikit lagi ya. Biar lebih jelas masyarakat saya, puas nih. Iya saya ulangi ya. Mungkin secara umum gejalanya kalau usus buntu itu ada nyeri ya. Nyeri perut. Tapi ini nyeri perut terlokalisir di perut kanan bawah. Perut kanan bawah. Ya. Karena lokasi usus buntu di situ. Tapi ada berapa orang ya. Nyerinya tidak langsung situ. Pertama nyeri di ulu hati dulu atau di sekitar pusat. Karena persyarafannya sama kan, dia nyeri di situ, seperti sakit mah awalnya, memang kadang-kadang sakit dia, awalnya ya, tapi setelah itu berapa jam kemudian, katanya sekitar 6-8 jam, dia akan berpindah dan menetap di perut kanan bawah. Setelah itu adalah sakit mah tinggal di perut kanan bawah. Mm-hmm. Kemudian gejala lain biasanya ada mual, ada bisa sampai muntah, rasa apa? Tubuh rasa lemah ya Pak ya. Kemudian ada demam, tapi demamnya enggak terlalu tinggi. Itu gejala-gejala, itu gejala ya. Itu ya Pak ya, mual, muntah, demam gitu ya. Mual, muntah, demam, dan nyeri perut ya. Dan nyeri perutnya ini mungkin bisa dibedakan kalau nyeri lain dia sifatnya terus-terus. Terus menurut, ada kan nyeri perut yang hilang timbul, misalnya dia hilang, dia reda. Ditimbul lagi ya, reda gitu. Bukan seperti itu, dia terus-terus. Jadi konstan ya. Kemudian kalau lebih berat lagi, kalau nyerinya lebih jelas lagi, kalau kita batuk, kalau coba batuk. Batuk dia terasa nyeri di situ. Pas batuk terasa nyeri di perut, tambah nyeri ya, di perut kanan bawah. Dan kalau jalan ya, karena sakit di bawah, bisa kalau jalan dia bisa jalan lurus ya, terus bungkuk begini sampai nekan di bagian yang sakit itu ya. Kalau untuk pencegahannya seperti tadi saya bilang, karena berhubungan dengan makanan ya, makanan yang banyak daging ya, kurang berserat ya, sebaiknya untuk pola makanan dijaga, makanan, ya dokter, makanan berserat ya, diperbanyak ya, untuk supaya tidak terjadi. Tapi kalau sudah terjadi gejala awal, untuk pencegahannya supaya tidak berlanjut jadi lebih berat atau timbul komplikasi, ya langsung segera memeriksakan diri ke dokter, ke rumah sakit, puskesmas, itu. Mungkin jamnya udah habis ya dok ya, perbincangan kita di sini. Terima kasih untuk Dr. Rinto Alexander Tangkudu. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk sharing for caring ya. Mungkin Bapak di detik-detik terakhir ada saran-saran untuk bagi masyarakat Kapuas yang belum terkena dan yang sudah terkena. Kesimpulan atau saran-saran? Saran-saran sama seperti tadi ya. Kalau kita kenali gejala awal, ya nyeri perut, ya nyeri perut apa aja, ya, ya sebaiknya periksakan diri, ya, periksakan diri ke dokter untuk kita bisa mengetahui apakah ini usus buntu, atau bukan ya dokter ya. Kemudian yang apa namanya pola makanan sehat, ya. Nah termasuk juga ya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu yang paling aja, nomor satu. Secara umum ya ini. Secara umum. Itu ya memang kalau untuk kasus kalau kasus sebenarnya apa usus buntu di termasuk jarang sebenarnya di Kapuas. Kalau saya bandingkan dengan daerah lain, sebenarnya saya pernah tugas daerah lain memang lebih kurang dibandingkan. Lebih kurang. Tahu ya. Tapi secara umum Indonesia itu banyak, masih banyak, banyak ya, dokter ya. Ya termasuk operasi yang banyak kita lakukan. Gitu, ya. Iya itu aja. Oh ya, oke. Okay. Mungkin itu aja dari dokter Rinto Alexander Tangkudu. Terima kasih sebelumnya dokter. Semoga nanti kita di lain kesempatan bisa lagi berbincang-bincang ya PJ Rahman ya. Oke, PJ Rahman juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Dr. Rinto Alexander Tangkudung yang sudah meluangkan waktunya ke sini. Padahal beliau sibuk banget loh Mbak Dia. Terima kasih ya Pak ya. Kita salaman dulu Pak. Nanti kita foto bareng setelah ini ya Pak ya. Oh, iya. Boleh ya Pak ya. Boleh, iya buat jadikan DP BBM. Bahwa kita pernah ngomong sama dokter nih gitu ya. Oke, kawan-kawan 91.4 FM radio siaran Pemkab Kapuas yang terpancar luas dari Jalan DI Panjaitan nomor 31B Kuala Kapuas. Luar biasa keren banget hari ini kita ngobrol bareng Pak Dokter, tentunya kita banyak mendapatkan ilmu hari ini, bukan hanya Fiji Rahman, Mbak Dia, kalian semuanya dan kita semuanya tentunya di rumah banyak sekali mendapat ilmu hari ini. Intinya kata Pak Dokter tadi, hidup sehat itu sangat penting banget dan jangan makan makanan-makanan yang apa aja tadi Mbak Dia? Makanan-makanan yang mungkin mengandung lemak ya, dan perbanyak makanan-makanan yang berserat. Karena ingat, sehat itu adalah investasi buat masa depan kita. Woi, keren sekali Mbak Dia. Ini cocok juga jadi dokter padahal Mbak Dia ini. Oke, selain makanan-makanan berserat tentunya intinya kalau ala-ala tips dari Fiji Rahman, kalian kalau pengen sehat jangan makan yang keras-keras seperti batu, mesin gitu ya. Oke, kawan-kawan, kayaknya Fiji Rahman udah kebanyakan ngomong. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. See you next time. Dadah KWKW semuanya. Selamat pagi. Dadah.